السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni', yaitu sebuah kitab fikih dalam mazhab Hambali yang sampai kita pada bab Bai'ul Usul wa Thimar. Al-Usul wa Thimar itu berarti usul adalah suatu ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang ada yang mengikut kepadanya. Dia adalah pokok atau bisa diterjemahkan dengan aset, ya. Sedangkan thimar adalah buah. Berarti menjual usul seperti jual beli tanah, jual beli rumah, atau jual beli pohon kurma, ya. Thimar adalah buahnya. Buah dari kurma atau buah sawit dan lain-lainnya. Sebetulnya ini masuk ke dalam pembahasan persyaratan al-mabi' yang telah pernah kita bahas sebelum ini dijelaskan oleh mu'allif. Tetapi mu'allif mengkhususkan bab ini untuk al-usul wa thimar, bila objek barang dagangannya, barang dijual belikan adalah al-usul wa thimar, ada pembahasan khusus berbeda dengan umumnya objek akad barang yang lainnya. Ya, mari kita sama-sama pelajari apa yang dijelaskan oleh mu'allif dalam hal ini. Fadhil Syekh Taqra. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, bab bai'ul usul wa thimar. Idza ba'a daran shamila ardaha wa bina'aha wa saqfaha wal bab al-mansuba was sulam wa raff al-masmurain wal khabiyah al-madfuna. Bab bai' usul wa thimar. Idza ba'a daran, apabila seseorang menjual dar, rumah, maka mencakup di dalamnya arduha, tanahnya. Ya, orang jual rumah berarti harus tanah yang termasuk dalam. Tidak bisa dia mengatakan saya jual rumah 10 miliar, kemudian setelah akad setelah tangan dan setelah terima tanah enggak jadi saya jualkan rumah, saya bilang tidak. Maka kalau dia tidak ingin menjual tanahnya, dari awal harus dia sampaikan. Yang saya jual hanya rumah saja, tanah tidak. Anda nyewa, selagi rumah ada di sana, mungkin bisa 60 tahun, bisa 70 tahun, ya. Harus dijelaskan. Ini maksudnya urufnya, kalau tidak ada penjelasan persyaratan khusus. Taib. Wabina'aha, dan mencakup di dalamnya bangunan rumah itu. Ya. Wasaqfaha, atapnya, wal babal mansuba, dan pintu. Pintu yang mansub, pintu yang dipasangkan. Kadang ada pintu yang tidak dipasang. Ketika mau dipasang, ditutup. Mungkin di sebagian daerah. Karena mu'alif kan masanya 3 abad yang lalu. Ya, 4 abad atau 5 abad yang lalu. Mungkin zaman dahulu ada beberapa pintu, kalau dia mau tidur dipasang, kalau tidak dibuka taruh. Kalau yang seperti ini tidak masuk, pintunya tidak masuk. Kalau yang dipasang masuk. Wasulamu. Wasulama. Wasulama. Sulam tangga. Ya, tangga juga termasuk kalau beli rumah. Terus. Warafal masmuraini. Raf rak. Ya. Rak yang dipaku. Kalau raknya enggak dipaku, umpamanya rak baju atau rak sepatu, tapi tidak dipaku, tidak ditancapkan, ini enggak termasuk. Kalau dipaku, berarti dia ngikut ke rumah. Ini bisa nanti dikiaskan dalam jual beli mobil. Karpetnya masuk apa tidak? Masuk. Kalau yang karpet dipasang di apa permanen, enggak bisa diambil-ambil, karena ada jenis karpet yang dipasang permanen, itu masuk. Kalau karpet yang tidak permanen, itu tidak masuk. Kecuali disyaratkan oleh si pembeli. Wal khabiyatul madfunah, dan bejana atau tembikar yang tertanam. Iya. Masa dahulu mereka menyimpan makanan di dalam tembikar dibuat dari tanah liat, kemudian ditutup. Kadang makanan mereka taruh di sana, kurma biar tahan. Ya. Ada yang jenisnya ditancapkan ke dalam tanah. Ada yang tidak, bisa dipindah-pindah. Ya. Maka ditancap dalam tanah, masuk ke dalam rumah. Nah, ini mungkin bisa aksesoris kalau Anda jual beli mobil. Umpamanya dipasang permanen, dipasang umpamanya AC tambahan, atau dipasang lemari es, ada sebagian mobil yang subhanallah lemari es dipasang permanen. Kalau tidak permanen berarti tidak. Atau dipasang televisi permanen atau kamera permanen. Kalau yang tidak permanen bisa dipindah-pindahkan dengan tangan, maka tidak termasuk. Itu yang termasuk. Sekarang yang tidak termasuk. Duna ma huwa muwadda'un fiha min kanzin wa hajarin wa munfasilin minha ka hablin wa dalwin wa baqaratin wa kuflin wa furushin wa miftahin. Selain dari apa tidak yang termasuk. Tadi kan yang termasuk kalau Anda beli rumah, ini termasuk, ini termasuk. Nah. Walaupun tidak disebutkan. Ya, maka tidak boleh si penjual dia beli rumah kemudian barang-barang tangganya diambilnya. Ha? Kemudian apalagi tadi pintu diambilnya karena pintunya mahal. Plafon. Plafon diambilnya. Kalau jenis plafonnya mahal. Taib. Dan bejana yang ditanam pun diambilnya. Nah. Ini tidak boleh. Ya, sekarang yang tidak termasuk. Kalau dia beli, ya berarti tidak termasuk. Apa? Kecuali apa yang ditinggal di dalamnya dari kanzin, harta yang tersimpan. Harta yang ditanam, seperti umpamanya seorang menanam emas di dalam rumahnya, di bawah tempat tidur dia gali setengah meter, kemudian dia taruh di sana umpamanya emas untuk anak cucunya, ya 3 kilo, 5 kilo begitu. Nah, ketika beli tanah ini tidak termasuk karena dia mudan fiyah. Harga rumah 1 miliar, harga harta karun di sana 10 miliar. Nah, maka itu tidak termasuk. Wa hajarin, dan bebatuan. Dan batu mulia. Kalau dia umpamanya dia tanam batu di bawahnya, itu milik dia. Ya. Dengan demikian, sesuatu yang diletakkan di sana milik dia. Tapi kalau tidak, memang batunya asli dari tanah itu. Atau umpamanya tanah itu subhanallah ternyata di bawahnya mengandung mineral yang bernilai tinggi. Mengandung emas. Ya, bukan dia letakkan. Tapi memang. Maka ini mengikut kepada kepada akad jual beli. Ternyata dalamnya mengandung minyak. Subhanallah. Di bawah jarak 200 meter ke bawah ada minyak sekian ribu barel umpamanya. Ini milik si pemilik tanah. Karena dalam syariat seseorang membeli tanah itu ke bawahnya sampai langit ketujuh, bumi ketujuh ke bawahnya milik dia. Ke atasnya sampai sama dunia milik dia. Ya. Maka kalau umpamanya Anda beli tanah, kemudian tetangga Anda punya pohon durian, dan buahnya menjulur ke tanah Anda, itu halal Anda ambil, karena berada di tanah Anda. Atau punya rambutan, punya pohon yang lain, yang di bagian di tanah Anda itu adalah milik Anda, karena hukmul hawa tabi'un lil qarar. Ini kaidah dijelaskan para ulama bahwa yang di atas angkasa itu ngikut yang di bawahnya. Bawahnya milik Anda sampai ke angkasanya milik Anda. Ya. Dengan demikian sama hukumnya dengan lantai ke atas. Seperti umpamanya Anda sholat di Masjidil Haram. Di lantai 2, lantai 3, lantai 4 pahalanya sama enggak dengan lantai bawah? Sama. tabiun lil qarar, dan seterusnya. Baik. Wa munfasilin minha, wa munfasilin minha, dan apa yang terpisah? Dan sesuatu yang terpisah dari rumah tadi tidak termasuk di dalam akad jual beli rumah. Kalau Anda beli rumah, dia akan menyebutkan contohnya di sini. Kahablin, contoh. Kahablin, seperti tali. Ya. Terus. Wadalwin, dan ember. Terus. Wabakaratin. Bakarah. Bakarah itu ini apa namanya? Kalau orang nimba pakai apa? Namanya. Ada yang bisa bantu? Enam. Alat penarik sana. Bukan alat penariknya, yang krendel apa yang bulatnya itu. Seperti rantai. Bukan seperti rantai. Ana arif lakin kaifa al-ma'na fi Indonesia. Faham yang jelas kan, kaum muslimin semoga paham. Kalau orang apa namanya? Kalau mengangkat sesuatu yang berat kan mesti ada yang bundarnya. Katrol, masyaallah. Ya, bakal artinya katrolnya. Wa kuflin, dan gembok. Ya. Wa furushin, furush karpet. Karpet. Wa miftahin, dan kunci. Ini tidak termasuk karena ini bukan terpisah dari rumah. Maka sumurnya iya, menjadi, kalau Anda beli rumahnya sumurnya juga masuk dalam tanah tadi. Ya, tapi talinya, embernya, kemudian katrolnya, kuncinya, karpetnya, ya, itu tidak termasuk. Kalau mau diambil dia boleh. Haknya dia. Dia jual mobil, kemudian ada aksesoris tambahan dia, ya. Kalau tidak disyaratkan, kalau tidak disyaratkan, maka tidak termasuk. Cukup kira-kira. Alhamdulillah. Baik pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian beberapa penjelasan dari bab usul wa simar dalam mukadimah pertama ini terkait dengan apa saja yang termasuk dalam hal-hal yang dijual, materi-materi yang dijual, dan apa saja yang tidak termasuk ke dalam bagian barang-barang yang dijual dalam pembahasan ini. Untuk memperluas pembahasan atau materi, Anda bisa bertanya terkait dengan bab ini di 0218236543. Pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Silakan kita terima untuk penelpon yang pertama. Ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Umur dengan siapa ya. Di mana? Ini dengan Kiki di Tuban, Jawa Timur. Baik, Ibu Kiki silakan. Iya, mau tanya Ustaz. Ini saya kemarin itu beli barang. Yang di situ ada syarat kalau barang itu kalau rusak bisa diganti selamanya, maksudnya ada lifetime-nya itu selamanya. Selamanya diganti? Iya, diganti dengan barang itu. Nah, ketika sudah beberapa tahun, barang itu ternyata tidak diproduksi lagi. Terus? Nah, ketika sudah tidak diproduksi, barang itu rusak, pecah atau gitu, saya tukarkan, ternyata sama dia tuh dibeli dengan harga yang wow alam saya enggak tahu harganya berapa, terus ditukar dengan seharga itu, saya ditukar barang dengan seharga yang dibeli barang itu tadi. Gimana itu hukumnya Ustaz? Wallahu ta'ala alam, pada dasarnya jual beli yang pertama tidak sah karena mengandung unsur gharar. Ya. Kenapa mengandung unsur gharar? Karena selamanya dia menanggung, maka ini tidak ada selamanya menanggung. Tapi kalau umpamanya selama 6 bulan, 1 tahun, biasa, urufnya biasa. Tapi kalau selamanya sudah 100 tahun, 30 tahun, 40 tahun, maka ini mengandung gharar yang tinggi. Karena dia enggak pernah lagi mendapat keuntungan seperti yang terjadi sekarang ketika kemudian ingin ditukar, tidak lagi barangnya. Ya. Maka enggak ada masalah kalau dia mau. Kalau dia mau, berarti buat akad yang baru, Anda jual barang yang rusak dengan barang yang lain. Oh, gitu. Ya, berarti jadi, tukar-menukar namanya. Menukarkan barang tersebut yang rusak itu harus ada akad baru ya? Ya. Oh, gitu. Satu lagi. Kalau dia setuju tanpa tambahan, alhamdulillah. Kalau dia minta tambahan, ya berikan saja tambahannya. Oh gitu. Oh iya. Iya, ya, Ustaz. Iya, satu lagi boleh, Ustaz? Silakan, Ibu. Tentang arisan, Ustaz. Ini selama ini saya sudah, alhamdulillah, sudah tidak ikut arisan. Cuman ada kas. Dan di arisan itu tidak ada uang konsumsi. Terus, bolehkah saya datang dan ikut makan jamuannya itu? Ini jamuan yang berikan siapa? Tuan rumah. Tuan rumah. Dia memberikan untuk arisan. Orang yang arisan dan yang tidak arisan juga? Iya. Enggak ada masalah. Oh, alhamdulillah. Ya. Pada dasarnya, arisan adalah akad yang bagus, tolong menolong bila tidak ada hal-hal yang menyebabkan dia menjadi haram. Alhamdulillah. Iya. Berarti boleh bawa apa jamuan yang di pulang itu loh, Ustaz, apa? Boleh, insyaallah. Oh, iya, alhamdulillah. Satu lagi boleh, Ustaz? Silakan. Afwan, ini kemarin ada saya bawa barang, maksudnya saya ada barang, ada teman yang titip ke saya. Saya sudah bilang harga ini seharga misal 10.000. Nah, teman ini titip, enggak ngasih uang dulu, Ustaz. Teman ini titip. Terus saya carikan ternyata barang yang 10.000 ini habis. Adanya yang alhamdulillah ada yang harganya lebih murah 5.000. Apa saya tetap kasih harga 10.000 itu? Pakai uang Anda atau uang dia? Pakai uang saya, Ustaz. Pakai uang Anda tidak boleh berlebih, karena berarti dia pinjam uang Anda. Gimana, Ustaz? Kalau pakai uang Anda, pakai uang Ibu Kiki dulu beliin, berarti akadnya adalah nitip belikan dan dia minjam uang ke Ibu Kiki. Iya. Ya, berarti Ibu Kiki harus terima uang yang sama. Berapa Ibu beli, segitu Ibu terima uangnya. 5.000, Ustaz. 5.000 juga. Kalau Ibu ambil pertambahan namanya riba. Karena Ibu pinjamkan dia 5.000, Ibu ambil lebih dari 5.000. Masya Allah. Iya, berarti saya kemarin saya kasih harga 10.000. Karena saya niatnya kan setelah saya titip itu banyak yang titip, saya jadi punya keinginan untuk jualan. Boleh, tapi caranya dirubah, bukan seperti cara yang tadi. Kalau yang cara yang tadi, dia nitip. Ya. Kalau sekarang bilang, saya nggak ada nitip lagi, saya nggak terima titip, saya beli dulu untuk diri saya. Atau tanpa Anda sebutkan, Anda beli dulu, stok dulu, setelah itu, nah siapa yang mau beli, sekarang ada sama saya, 10.000, gitu. Kalau tadi dia yang pertama tadi kan nitip. Harganya, jadi mereka tahu, sudah tahu harganya 5.000, itu nggak apa-apa, Ustaz. Nggak apa-apa. Oh gitu, berarti kemarin yang sudah saya ambil 10.000, harus saya kembalikan 5.000. Anda kembalikan 5.000 ke dia, kalau dia bilang nggak mau, ya Anda bilang dah 5.000 aja. Dan kalau dia tidak mau, sedekahkan ke fakir miskin uang tadi dan bertobat, jangan ulangi lagi. Iya. Sedikit perbedaan antara jual beli dengan riba, Ibu. Kalau jual beli, pertama ketika Anda beli untuk diri sendiri. Ya. Mungkin nanti ada orang yang mau beli, mungkin tidak. Berarti Anda ada mungkin menanggung risiko. Ini halal Anda dapat pertambahan. Ya. Kalau dia nitip, Bu, tolong belikan saya. Pakai uang Ibu dulu. Itu berarti dia pinjam uang ibu Anda, Bu Kiki. Itu tidak boleh dapat pertambahan. Gitu. Ini sering terjadi ibu-ibu, Masya Allah. Ada yang satu mau ke pasar, mau kemana. Tolong ya, titip ini cabai sekilo, daging sekian. Pakai uangmu dulu ya. Nah, ini artinya pinjam uang. Gitu, iya. Tidak boleh minta berlebih. Kalau minta berlebih, riba namanya. Gitu, oh iya. Paham, Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khair. Allah yang barik fi. Wah, iya, Ibu Kiki. Wah, jazakallahu. Ini kasus ini banyak sama ibu-ibu. Nah, Ustaz. Hah? Sehingga bahkan juga dibisniskan dalam bentuk, apa namanya, titip beli. Nah. Titip, ya, titip beli. Jasa titip beli malah minta jasa. Baik, jazakallahu khairan, dan demikian jawaban yang disampaikan Ustaz, semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat juga bagi para pemirsa dan pendengar yang lain. Barakallahu fikum. Kami terima kembali telepon yang kedua. Iya, silakan. Halo. Assalam. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dengan siapa, di mana? Dengan Bu Eti di Pontianak. Pak, maaf, Ibu Eti di Pontianak. Silakan, Ibu. Saya mau tanya Ustaz. Iya. suami saya kan sudah meninggal. Kemudian saya punya anak dua. Apakah boleh saya menghibahkan sebagian harta saya kepada anak saya yang dua? Baik. Yang laki dengan perempuan, apakah harus pembagiannya sama? Ataukah? Maaf Ibu Eti, ini harta ibu sendiri atau harta ini dari suami? Harta dengan suami, Pak? Harta dari suami atau harta Ibu Eti sendiri? Ibu sendiri mendapatkan harta itu atau itu harta suami yang mencari dulu? Ini harta saya dengan suami yang meninggal, Pak. Ketika suami meninggal, yang harta suami harusnya dibagi waris dulu, Ibu Eti. Oh, gitu, Pak. Ya. Setelah itu, yang saham yang milik Bu Eti, Ibu mau serahkan ke anak-anak, mau dihibahkan, boleh. Tetapi setelah dibagi waris. Ketika suami wafat, bapak dari suami masih hidup atau sudah meninggal, bapak ibunya? Sudah meninggal semua, Ustaz. Sudah meninggal semua. Anak suami dari Bu Eti ini, dia ada anak dari istri yang lain atau tidak? Tidak ada, Ustaz. Anaknya berapa orang, anak Bu Eti dengan suami ini? Dua, Ustaz, laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Untuk Bu Eti 1/8. Kemudian untuk anak-anaknya dibagi 3. Laki-laki 2 bagian dari 7 sisa 1/8 tadi. Kemudian untuk anak perempuan 1/3. 3 × 8 = 24, berarti hartanya semuanya dibagi 24. Bu Eti mendapatkan 3/24. Kemudian anak laki-laki mendapatkan 14/24. Anak perempuan mendapat 7/24. Dari saham Bu Eti tadi, ini yang harta suami ya. Kalau yang harta Bu Eti, mungkin suami dulu pernah menghibahkan tanah, pernah menghibahkan kebun, atau menghibahkan emas, perhiasan diberikan suami. Itu harta Bu Eti. Kalau Bu Eti gabungkan ini dengan waris suami 3/24 tadi, ingin ibu berikan kepada anak-anak, boleh. Tapi setelah dibagi waris tadi dulu. Jelas? Jelas, Ibu Eti. Baik, tampaknya terputus. Demikian jawaban yang disampaikan oleh Ustaz atas pertanyaan Ibu Eti di Pontianak. Semoga bisa difahami dan jazakallahu khairan ya. Taib barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan. Ya, maaf, satu pertanyaan tadi beliau. Sebelumnya lupa. Boleh rata baginya atau tidak? Anak. Yang disyariatkan, yang ada khilaf para ulama, pembagian ayah, bapak kepada anak-anak. Khilaf para ulama, hibah itu haruskah 1:2 juga atau boleh rata? Ya. Sebagian para ulama mengatakan 1:2 juga. Sebagian para ulama mengatakan boleh rata, dan ini mazhab Syafi'i. Ya. Karena ini hibah bukan waris. Ya. Tapi kalau ibu, terserah. Karena ibu tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak-anak. Maka terserah dia. Mau rata, mau tidak rata, terserah dia. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan. Ini merupakan tambahan faedah dari jawaban yang disampaikan Ustaz kepada Ibu Eti atas pertanyaannya. Dan kita dan kami harap semoga juga bermanfaat jawaban ini kepada pendengar dan pemirsa yang lain. Tabarakallahu fikum. Kami terima kembali pertanyaan via telepon. Silakan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Bambang Ustaz. Dengan siapa di mana Pak? Ya, dengan Bambang. Oh, Pak Bambang, silakan. Ya, Ustaz, mau tanya. Kebetulan saya punya ini tanah dan rumah yang saya mau jual. Nah, di 8 tahun yang lalu, atau katakanlah di 8 tahun yang lalu, itu kita beli karena harganya 300 juta. Ya. Dalam perjalanannya kita melakukan renovasi katakanlah 100 juta. Nah, saat ini kita mau jual ya 900 juta dengan tempo 3 tahun. Jadi tiap tahun katakanlah mereka akan bayar ke kami 300 juta. Tahun pertama 300 juta, tahun kedua 300 juta, dan tahun ketiga 300 juta. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan pengenaan pembayaran pajaknya, Ustaz? Apakah pajak atau zakat, Bapak? Kenapa? Zakat atau pajak? Zakat. Maaf. Iya, dengan zakatnya. Zakatnya, apakah 900 juta dibayarkan di awal ataukah tiap tahun, ataukah 900 dikurangin 300 atau 900 dikurangi 400 setelah ada ongkos biaya renovasi itu, Ustaz? Sebentar, ini dijual kenapa, Bapak? Dijual karena memang kita udah nggak bisa ngerawat lagi misalnya, atau dan nggak butuh rumah ini juga. Iya. Yang terkena barang dagangan sesuatu yang ketika dimiliki diniatkan untuk mendapatkan pertambahan, ini namanya akad jual beli. Kalau seseorang menjual karena butuh uang atau karena tidak mampu merawat ingin diuangkan, ini tidak ada zakat jual belinya. Tetapi zakat jual belinya tidak ada, artinya ketika terjual tidak langsung dizakatkan. Tetapi ketika setelah setahun dia berjalan, masih ada piutang yang belum dibayar. Kan masih ada tinggal 600 kan ya? Iya. Yang 600 ini bayarkan zakatnya setiap tahun. Berarti dua kali zakat dari yang 600 keluar tahun pertama 2,5%. Kemudian tahun kedua itu, di tahun ketiga kan tinggal 300. Pada saat itu keluarkan lagi 2,5% dari 300. Oh gitu ya, Ustaz. Iya. Dari 600 dan 300 saja yang dikeluarkan. Oke, enggak dipotong biaya operasional buat kita makan sehari-hari? Tidak. Oh, tidak ya. Jadi langsung? Ya. Oke. Jazakallah, Ustaz. Allah barik fiik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Pak Bambang. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Silakan di line telepon 021-823-6543. Kami terima kembali. Silakan. Baik, halo. Iya, bagi pendengar dan pemirsa Radio TV yang baru bergabung yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan bab muamalah, kita berikan kesempatan via telepon. Silakan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Mardin di Sulbar. Pak Mardi? Iya. Di Sulbar, silakan, Pak. Ya, saya mau bertanya tentang jual beli. Bolehkah kita memberi apa? Bolehkah kita melakukan jual beli dengan dua harga? Maksud dua harga itu gimana, Pak Mardi? Contohnya kayak gini. Harga cash beda dengan harga non-tunai. Harga cash dengan tidak cash berbeda. Itu jual belinya bagaimana mungkin terjadi? Misalnya kita agak kita tawarkan gitu. Ya, misalnya kayak begini, Ustaz. Saya kasih harga 1 minggu untuk melunasi. Ya, waktunya 1 minggu untuk melunasi, tapi harganya beda. Berapa harga umpamanya? 1 juta. Seumpama bayar cash 1 juta. Iya. Yeah. Kemudian saya kasih tempo dan kemudian yang kedua. Kalau tidak cash itu misalnya 1 juta 20. 1 juta 20. Kemudian dia beli yang mana? Itu kan baru penawaran Pak Mardi. Dia bilang apa? Dia ini kan terkadang ada teman yang mau beli tapi dia tidak punya uang. Pak Mardi, pertanyaan saya, pembeli jawabnya apa? Itu kan Pak Mardi bilang, ini kalau cash 1 juta, kalau bayar 2 minggu atau 3 minggu, 1 juta 20. Pembeli bilang apa Pak Mardi? Saya ingin sebetulnya mengajarkan kepada beliau bahwasanya kepada Pak Mardi dan kepada kaum muslimin, kalau Anda baru menawarkan itu belum ada jual beli, maka bukan dua jual beli satu jual beli namanya, ya, kecuali dia mengatakan, Anda bilang kalau cash 1 juta, kalau 2 minggu 1 juta 20, kemudian dia bilang saya beli, ini terlarang. Terlarang, Ustaz. Terlarang. Sunnahan Nabi SAW bayata ini fil bay'ah. Rasulullah merasa dua jual beli dan satu jual beli. Karena ini dua jual beli. Dalam satu jual beli yang harganya berbeda. Tapi yang seperti ini kan hampir tidak ada orang melakukan. Orang biasanya mengatakan tunai 1 juta, pembayaran seminggu atau 2 minggu atau berapapun 1 juta 20. Dia akan mengatakan saya beli 1 juta 20. Berarti yang dia beli dua apa satu jual beli? Satu jual beli. Yaitu hanya tidak tunai saja. Ya. Yang ini dikatakan oleh, diputuskan oleh OKI, para ulama dunia yang tergabung di organisasi konferensi Islam yang berpusat di Jeddah, yang terdiri dari utusan para ulama sedunia untuk bersidang, memutuskan jual beli yang tidak tunai lebih mahal dari yang tunai, hukumnya boleh. Jazakumullah khairan. Demikian Pak Mardi di Sulbar. Semoga tadi sempat terputus dan semoga ini menjadi jawaban bagi apa yang Bapak tanyakan. Barakallahu fikum, Pak. Masih kami terima via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat, ya. Silakan di 0218236543. Ya, kita terima kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Dari Ahmad di Jakarta. Baik, Pak Ahmad, silakan. Ya, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk masalah pekerjaan sebagai akuntan. Tiap bulan kan kita sebagai akuntan mencatat hasil bunga bank setiap bulannya, rekon. Nah, itu ada beberapa ustadz bilang bahwa untuk pekerjaan itu adalah bukan sebagai pencatat riba, namun sebagai pencatat hasil riba. Itu gimana ya, Ustadz, hukumnya? Gitu. Allah Ta'ala alam. Kalau yang saya pahami, mencatat riba termasuk dalam mencatat yang Anda katakan tadi. Kalau ustadz tersebut mengatakan tidak, urusan dia dengan Allah. Gitu. Boleh satu lagi, Ustaz? Fadhal. Ini juga sebagai administrasi proyek. Saya kan sekarang bekerja sebagai administrasi proyek pemerintahan. Cuman barangnya itu kan impor. Nah, terkadang di saat pemerintah itu sedang memesan barang yang sedang membeludak, kita sedang kehabisan stok atau stoknya itu minim. Tapi kita menerima pesanan tersebut dengan jarak tempo, misalkan 3 bulan baru ada barangnya, kayak gitu. Itu apakah saya termasuk tolong menolong dalam hal yang keburukan, Ustaz? Barangnya custom atau bukan? Barangnya custom, dari Jepang. Kalau custom, boleh. Boleh ya. Jadi bukan yang syarat jual beli yang harus ada barang sudah dimiliki gitu ya? Itu untuk jual beli biasa. Kalau untuk istisna, karena kalau custom kan berarti minta dipesan dibuatkan. Itu boleh dilakukan jual belinya walaupun belum ada barangnya. Orang jual beli apartemen boleh, walaupun apartemennya masih sedang dibuat atau minta untuk dibuatkan walaupun masih baru ada bentuk maket, berbentuk map aja baru, tanah, sudah boleh diperjualbelikan. Karena akarnya istisna. Di ini keputusan dari OKI, Organisasi Komunitas Islam, tentang akad istisna adalah akad yang boleh. Memang secara fikihnya, sebagian para ulama mazhab, seperti mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, tidak membolehkan. Tapi secara praktek, semua manusia melakukannya. Anda beli nasi goreng, sudah ada nasi goreng atau belum? Belum. Boleh atau tidak? Boleh. Lah kenapa boleh? Kan belum ada nasi gorengnya. Ah iya. Kalau ketika nasi goreng Anda bilang boleh, ketika barang tadi Anda bilang tidak boleh. Karena masuk terkena itu hukum yang harus jual beli semuanya ada barangnya dulu. Karena itu akadnya istisna, maka boleh. Ah, iya. Ini juga yang ingat saya Syekhna Syekh Saleh bin Ghani Masadlan rahimahullah. Beliau ketika beliau mengajar di program S2 dulu tentang akad istisna, beliau mengatakan secara teori akad istisna ini yang membolehkan hanya mazhab Hanafi. Tapi secara praktek semua ulama melakukannya. Seorang ulama Hambali mengajar di masjidnya waktu habis sholat subuh bahwa istisna hukumnya haram karena barang tidak ada pada saat terjadi akad. Tetapi setelah dia bilang begitu, dia mampir ke warung beli roti tamis. Roti tamis itu kalau dingin keras, tidak enak. Enaknya panas dan hangat. Ketika dari pemanggangan itu diambil, itu enak, baunya pun harum. Ya, ulama Hambali bilang pesan tiga, itu akad istisna namanya. Dalam praktiknya semua orang melakukan demikian, walaupun dalam teorinya sebagian para ulama. Maka yang diputuskan sekarang oleh Oki adalah ijma' para ulama boleh. Wallahu a'lam. Ya, nah, syukran. Jazakallah barik. Jazakumullah khair, Pak Akhi, barakallahu fik. Dan kita angkat pertanyaan saja dari pesan singkat. Nanti apa ada pertanyaan yang sampai, kita angkat salah di antaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Umu Zain di Bekasi dan beliau bertanya, apakah boleh saya mendesain dan membangun rumah yang kebetulan klien kami minta diadakan ruang untuk karaoke keluarga. Kebetulan saya berprofesi sebagai arsitek, Ustaz, mohon pencerahannya. Wallahu a'lam. Karaoke keluarga berarti tempat maksiat karena ada musik di sana. Ya. Maka katakan tidak ada ruang karaoke, tapi ada ruang kosong. Terus buatkan saja ruang kosong biasa dan jangan mau didesain-desain karaoke. Umpamanya suaranya tutup, apa dindingnya diberi ini, diberi peredam, jangan. Buatkan desain biasa seperti kamar biasa boleh. Baik. Baik. Demikian Zain, barakallahu fiik wa jazakallahu khairah. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi dari Abu Salma. Saya menjual makanan dan untuk pengiriman saya melalui salah satu jasa kurir ekspres. Terkadang pembeli melakukan pembayaran melalui driver tersebut. Kemudian ditalangi dulu oleh drivernya. Dan untuk pembayaran seperti ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Anda penjual atau sebagai apa? Dia penjual. Biarkan aja Anda jual, silakan jual. Dia urusan dia dengan orang konsumen dia. Dia yang kalau umpamanya seperti yang tadi ibu-ibu tadi nitip beliin pakai uang kurir dulu, pakai uang si ibu tadi, ada pertambahan riba, ya, maka atau juga tidak ada pertambahan, sebagian para ulama juga mengatakan termasuk dilarang karena Rasulullah menggabungkan dalam akad pinjam-minjam, digabungkan dengan akad jual-beli atau sewa. Di sini kan ada sewa jasa kurir. Wallah telah alam. Baik, jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, bagaimana hukumnya Ustaz ketika seseorang minta dititipkan sesuatu, lalu kemudian dia mengatakan berapa pembiayaan harga titipan tersebut, lalu kemudian diberikan jasa berbeda dari dia sebagai uang yang lelah dikatakan. Jazakallah khair. Allahu barik fiik. Kan kita sudah katakan dari awal tadi bahwa tidak boleh mengambil pertambahan baik dari jasa titip kecuali biaya real, umpamanya untuk ke sana dia naik umpamanya kendaraan umum. Ya, dia bayarkan uang biaya kendaraan umum itu boleh. Tapi dia mengambil sebagai jasa tidak boleh. Tambahannya ijarah tidak boleh. Baik, jazakumullah khairah. Baik. Nah, ini menggabungkan pinjaman dengan ijarah. Ya, kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengarahan bunga bank, Ustaz, apakah hanya ke salah satu komponen saja, yaitu untuk kemaslahatan umum seperti pembangunan jalan atau WC umum? Apa boleh diberikan kepada selain daripada ini? Jazakallahu khair. Allah barik fik. Yang saya jelaskan di buku Al-Taharah malah ijma' yang dinukil oleh para ulama seperti yang dinukil oleh Imam An-Nawawi, bahwa itu untuk fakir miskin, bukan untuk kemaslahatan umum. Kalau semuanya bikin jalan dan bikin WC, subhanallah, sepanjang jalan di Indonesia WC semuanya, karena riba terlalu banyak di Indonesia ini. Ya, penting daripada jalan Indonesia adalah fakir miskin, bagi dia halal harta tersebut. Ini ijma' para ulama nukil oleh Imam Nawawi. Masya Allah, jazakumullah khair, Ustaz. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang, di mana fasilitas umum di negara-negara kaum muslimin dan di negara umumnya itu ditanggung oleh negara. Baik, jazakumullah khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari Ibu Rusni di Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bertanya, saya penjual emas dan menerima pesanan. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya bila saya menerima pesanan emas dengan syarat memasukkan uang panjer terlebih dahulu, Ustaz, baru kemudian apabila selesai diambil dengan pelunasannya, Ustaz? Ini tidak boleh, karena Rasulullah mensyaratkan menukar emas dengan mata uang, ya, harus tunai. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fa bi'u kayfa syi'tum idza kana yadan bi yadin. Menukar emas dengan emas syaratnya dua, harus sama beratnya dan harus tunai. Tapi berbeda jenisnya, tapi masih satu ilat. Seperti menukar emas dengan perak, maka syaratnya cuma satu, yaitu harus tunai. Ya. Mata uang sekarang dia mengikut bagian dia dari emas atau perak sebagai mata uang. Maka menukar emas, membeli emas, persyaratannya harus tunai. Ini fatwa yang dikeluarkan oleh OKI dan oleh AIV dan seluruh lembaga-lembaga internasional di dunia, ya, bahwa harus tunai untuk beli emas. Bahkan fatwa Syadul Jimbas mengatakan, ketika ada ditanyakan, seorang berjalan di pasar dan melihat emas bagus, ya, tapi dia tidak bawa uang tunai, lalu dia bayar DP dulu, kemudian dia pergi ke ATM untuk mengambil uang dan mengambil sisanya. Ya, apakah boleh? Syekh menjawab, tidak boleh. Ulang lagi akadnya pada saat Anda bayar. Apa yang terjadi? Mungkin emas fluktuasinya kan cepat. Sore hari atau esok hari Anda bawa sisa uangnya, mungkin harganya turun atau naik. Ya, ulang lagi akadnya dengan harga kurs pada waktu itu, pada waktu Anda perlunasan. Karena yang pertama akadnya batal dan mengandung unsur riba karena tidak tunai. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fikum. Kemudian, ya, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita di Pasar Minggu. Saya dahulu bekerja di suatu perusahaan di mana diwajibkan mengikuti jam sostek. Setelah resign, kemudian saya mengambil jam sostek tersebut berikut bunganya. Ketika saya bertanya kepada petugas berapa pokok dan bunganya, tidak diberitahukan, Ustaz. Sedangkan saya mengikuti dari tahun 2007 sampai dengan 2018. Bagaimana cara menghitung bunga tersebut, Ustaz? Wallahu ta'ala alam, biasanya bunganya sama dengan bunga deposito. Ya. Berapa rata-rata bunga deposito per tahunnya, ya, berarti segitulah pertambahannya. Tinggal dikalkulasikan selama itu, ya, kemudian keluarkan. Walaupun jumlahnya tidak persis, anda membabit taksir, tidak masalah. Tidak ada masalah, insya Allah. Demikian pendengar kita di Pasar Minggu, jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 0218236543 bagi pendengar yang bertanya secara langsung. Ya, halo. Halo. Iya, silakan Umu. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf Pak Ustaz, mau nanya. Baik, dengan siapa Umu di mana? Dengan Ibu Erna di Kepri. Di daerah mana Umu? Kepri, Kepulauan Riau. Iya Pak Ustaz. Masih silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Ustaz, saya dulu pernah, ini saya ngajak di sebuah sekolah. Iya. Iya, saya kebetulan memegang uang untuk penjualan baju seragam. Iya, terus Pak Ustaz, waktu itu kan ditentukan harganya Rp80.000. Iya, setelah beberapa lama, setahun setelah itu, baju itu saya jual dengan harga Rp100.000 kepada orang tua murid. Jadi itu dibolehkan nggak Ustaz? Dia uang yang dua sisa yang lebih dari biasanya kan Rp80.000 sekarang Rp100.000. Itu halal nggak Ustaz ya untuk maksudnya untuk diambil gitu? Diambil oleh Anda atau diambil oleh sekolah? Apa Pak Ustaz? Anda yang ngambil atau dikembalikan ke sekolah? Iya, maksudnya dikembalikan ke sekolah. Boleh nggak itu Ustaz? Ke sekolah nggak ada masalah. Oh, halal ya Pak Ustaz ya? Untuk sekolah nggak ada masalah. Nah, itu aja Pak Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaidah umumnya. Bila seseorang dititipkan barang, namanya tolong jualkan buku ini. Harganya berapa Ustaz? Buku ini ada sekitar 12 jilid, namanya harganya umpamanya 1 juta. Nah, berapa fee buat saya Ustaz? 5% 50.000. Ah. Jelas Ustaz, jelas. Dia jual 1.200.000. Dia bilang ini uang Ustaz 1 juta. Mana saya 50 ya? Ini 200 buat saya Ustaz. Haram mana ambil 200. Karena kesepakatannya adalah 50 buat Anda. Jadi 5% dari 1 juta. Setiap pertambahan itu pertambahan mengikut kepada barang asal, yaitu buku, dan buku milik saya, bahkan bukan milik Anda. Pertambahan 200 tadi. Ya, maka untuk saya 1.150.000, untuk Anda 50. Jazakumullah khairan. Demikian Bu Erna di Kepulauan Riau, tambahan faedah pertanyaan jawaban dari Ustaz Barakallahu Fik. Kami terima satu telepon terakhir mungkin di kesempatan pagi ini, silakan di 0218236543. Iya, silakan di 0218236543 bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin bertanya. Taib, kami angkat, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana umum? Oh, dengan hamba Allah dari Payakumbuh. Silakan. Begini Ustaz, kan di daerah Minang ini kebanyakan itu masalah pagang gade. Iya. Sawah atau ladang gitu. Jadi setelah kita tahu itu nggak boleh, kita bilang sama orang yang punya itu, punya ladang atau sawah, orang itu cuma bilang itu udah turun temurun gitu. Ibu sebagai apa? Mohon maaf. Ibu yang pegang gadainya atau yang berhutangnya? Yang memegang gadainya. Kalau ibu yang memegang gadainya, hitung hasil selama ini. Bila sudah cukup dengan hutang yang dipinjamkan, serahkan tanah ke dia. Gak mungkin orang gak mau tanahnya dikembalikan ke dia. Ya. Jelas ibu? Iya, ya, gak, maksud saya gini lah. Saudara saya juga banyak yang terlilit seperti itu. Taman saya mengadakan sawahnya gitu. Jadi saya ingin mencari solusinya begini Ustaz. Saya suruh paman saya mengambil sawahnya kepada orang yang memegang gadai. tapi akad sama saya itu paman saya apa namanya sewa gitu, boleh nggak Ustaz? Nggak paham saya, sewa apa Ibu? Kalau dari awal bisa, tapi ini kan sudah terjadi. Kalau sudah terjadi itu akad ribanya batal. Tinggal seperti tadi, kalau ingin bertobat ataupun kalau dibawa ke pengadilan syariah, coba bawa ke pengadilan agama, harus seperti itu keputusannya. Itu tidak ada kewajiban bagi pihak yang berhutang, yang pemilik sawah tadi, untuk membayar lagi. Karena sewa sawah selama dipegang oleh pemberi hutang mungkin lebih mahal daripada uang yang dipinjamnya. Jelas Ibu? Tapi kalau dari awal itu bisa dengan akad sewa tanah. Anda butuh uang 10 juta umpamanya. Sewa sawah tadi 1 tahun sekitar umpamanya 1 juta 100, 1 juta 200 1 tahun. Anda katakan ambillah 10 tahun 10 juta. 10 juta tadi sama dengan sewa 10 tahun, pakai sawah 10 tahun. Ya, selesai itu berarti sawah kembali lagi. Walaupun dia untung sekitar 200 ribu per tahun. Ya, itu boleh karena dia bayar dari awal cash. Allah barik fiik. Demikian Ibu yang ada di Payakumbuh. Baik, semoga apa yang Ibu tanyakan terjawab dan menjadi solusi yang disampaikan oleh Ustaz. Ya, barakallahu fikum wa jazakallahu khairah. Dan ini yang pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, sebagai kita Ustaz silakan. Ya. Memang kalau kita tidak mengerti syariat Allah, akan banyak sekali kita temukan dalam kehidupan keseharian kita yang ternyata bertentangan dengan syariat Allah. Kadang pertentangan itu merupakan dosa besar, terkadang bisa dosa yang sangat menghancurkan. Riba adalah dosa sabil muhlikat, sabil mubiqat, salah satu dan terdosa yang menghancurkan seseorang. Ya, dan banyak terjadi seperti kasus-kasus tadi, pegang gadai, titip beli barang, ambil pertambahan dan seterusnya tanpa disadari oleh kaum muslimin. Maka beribadah kepada Allah wajib disertai dengan ilmu sehingga kita selamat dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan ilmu tadi. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu dan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari dari syariat Allah. Wallahu li taufiq.